الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأرسلين إخواني بالله رحمني ورحمكم الله يا من صحب الحديث yang ke-19. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-19. Wa an Anasin. Dan dari Anas radhiyallahu anhu qala. Dan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ida aradallahu bi'abdi khairan, apabila Allah menghendaki kepada hambanya khairan, suatu kebaikan, idza arada Allah bi 'abdihi khairan, dalam lafaz yang lain pakai al khairan, baik, dalam lafaz yang lain itu ada alnya al khairan, apabila Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, ajjala lahul uqubata, ajjala, Allah segerakan baginya uqubah balasan, di dunia uqubah itu artinya balasan akibat berbuat dosa, uqubah ay mu'aqadah al-mujrim bidzanbih, hukubah artinya balasan yang diberikan akibat sebuah dosa, maka dikatakan hukubah. Baik, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, di situ pakai alif lam sehingga lafadznya mungkin yang pertama al khaira, yang kedua asyarra. Wa idza aradallahu, dan apabila Allah menghendaki, wa idza aradallahu, dan apabila Allah menghendaki, bi'abdihi, kepada hambanya, asyarra, di situ pakai al ma'rifah, asyarra kejelekan. Jika lafaz al khairah lebih tepat pakai alif lam al khairah dan diabdihi asyarra. Pada lafaz yang lain seperti itu, wallahu a'lam. Hadis berikutnya, wa qala an-nabiy, tapi sama hadis dari Anas, wa qala an-nabiy, maksudnya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, hatta sehingga, dan apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, dan apabila Allah menghendaki kepada hambanya kejelekan, amsaka, amsaka artinya ditahan. Dan apabila Allah menghendaki kepada hambanya kejelekan, amsaka anhu, amsaka an ditahan atau dibiarkan di dunia, tidak dibalas langsung di dunia dengan dosanya. Amsaka anhu ay taraka uqubata, ditahan, artinya tidak langsung disiksa di dunia dengan dosanya. Hatta yuwafiya, yuwafiya mansub, sehingga muncul ya-nya, hatta yuwafiya, sehingga disempurnakan bihi balasannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Sehingga disempurnakan balasannya, balasan atas kejelekannya, dosanya di hari kiamat. Nah, wa qala nabiyyu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama masih dari Anas bin Malik, inna 'idhamal jazaa'i, inna sesungguhnya 'idhamal jazaa', besarnya balasan, sesungguhnya besarnya balasan, ma'a 'idhamil balaa', dengan besarnya ujian. Sesungguhnya besarnya balasan dengan besarnya ujian. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah ta'ala, idza ahabba, apabila mencintai kauman, suatu kaum, ibtalahum, Allah menguji mereka, ibtalah ihtabarahum, Allah ihtabar, menguji mereka. Punya apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Selanjutnya, faman radhiya falahu ridha, faman radhiya, maka siapa saja yang ridha, itu namanya nun syartiyah, nun syartiyah, siapa saja yang ridha, falahu ridha, ini jawab syarat, maka baginya keriduan dari Allah. Jadi kan, siapa saja yang ridha dengan ujian, falahu ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Nah, siapa saja yang ridha dengan ujian, maka Allah akan, maka baginya keridhaan dari Allah. Waman sakhita, waman sama nun syartiyah, dan siapa saja yang sakhita, marah, tidak sabar, cengkel, marah dengan ujian, falahu suhtu, baginya kemurkaan dari sisi Allah. Nah, jawab syarat, siapa yang marah dengan ujian, maka baginya kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, hadis ini keduanya dikeluarkan oleh Tirmidzi. Hadis rawahu Tirmidzi Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan. Dan Tirmidzi mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitabul fitan. Dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab beliau. Kalau hadis yang pertama tadi, hadis yang kata yuwa fi yaumil qiyamah, itu hadis Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab As-Sahihahnya. Kitab As-Sahihahnya nomor 1120. Kalau hadis yang kedua, lafaz yang kedua, itu hadis Tirmidzi wa Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitab beliau As-Sahihah. Sahihul Jami' nomor 2110. Baik, para hadirin, para kaum muslimin yang kami hormati, saya ulangi makna hadis ini. La'alakum yastafidun tastafidun wa'ana sin dari Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW idha radallahu bi'amdi khairan al-khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kepada hambanya kebaikan, Allah segerakan baginya balasan di dunia. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarran saka'anhu bi dzanbi hatta yuwafi yawmal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki kepada hambanya kejelekan, amsaka'anhu, Allah tahan balasannya di dunia dengan dosanya sehingga disempurnakan di hari kiamat. Wa qala an-nabiyyu dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ta'ala apabila mencintai suatu kaum, ibtalahu, Allah menguji mereka. Faman radiyallahu ridha, siapa yang ridha dengan ujian, falahu ridha, maka baginya keriduan dari Allah. Waman sakita falahu sukhtu, dan siapa yang marah murka dengan ujian, maka baginya murka dari sisi Allah azza wa jalla. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sahih. Hadisul hafid, hadisul hafad. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Dalam kitab sahih as-sahihah. Dari majmu' turuq, dari beberapa jalan. Naam, ini hadis dan terjemahnya kurang lebih demikian. Para hadirin sekalian, kita lihat hadis ini diterangkan oleh Syekh Al-Fahmin di dalam Sarabiyah Al-Solih ini. Dalam bab sabar. Nah, dari hadis ini bahwa Allah menghendaki kebaikan dan menghendaki apa? Kejelekan. As-su'al. Bolehkah menyebutkan bahwa perbuatan Allah itu jelek? Karena Allah menghendaki apa? Kejelekan. Ini satu hal yang perlu kita pahami, bahwa Allah menghendaki kepada hamba-Nya al-khair wasyarr. Tetapi ingat, yang dimaksud dengan kejelekan bukan muradan lidati, bukan semata-mata dengan zat keinginan Allah. Kenapa? Maksudnya bahwa kita tidak boleh meyakin wal murad yang dimaksud syar di sini laisa muradan lidzatihi, bukan yang dimaksud dengan zat kejelekan itu. Maknanya apa? Karena Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim dalam doa yang panjang, wasyarru laisa ilaika, wasyarru laisa ilaika. Apa maknanya? Dan kejelekan itu laisa ilaika, bukan kepadamu. Ya. Jadi inginkan kejelekan di sini bukan zatnya terjadi padanya semata-mata. Siapa? Ya, dimaukan dengan kejelekan, walaupun itu kejelekan, dihikmatin. Ini karena mengandung hikmah. Jelek dari satu sisi bagi hamba tersebut, tapi baik kalau dilihat dari hikmahnya. Baik dari siapa? Hikmahnya. Misal tadi, orang sakit, dilihat dari satu sisi jelek, karena sakit itu tidak mengenakan. Tapi kalau dilihat dari hikmah dari perbuatan sakit itu, mengandung apa? Kebaikan. Jika tidak boleh, kemudian kita mengatakan wasyarru laisa ilaik. Kita harus meyakini kejelekan itu bukanlah dari engkau, ya Allah. Baik. Dari sini kita tahu al-umuru kulluha biyadillah. Kalau begitu kita tahu bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Segala urusan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Wa bi iradatihi, dan dengan kehendak Allah. Ada sakit, ada sehat, ada musim hujan, ada musim terang, ada panas, ada dingin. Semua itu dengan iradahnya Allah. Yaqulu an nafsihi. Allah Ta'ala menyebutkan tentang dirinya dalam surat Hud ayat 107. Hud ayat 107. Fa'alun lima yurid. Fa'alun Allah yang fa'al, melakukan perbuatan-perbuatan lima lidah, apa yang dia kehendaki. Semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Dalam surat Hajj ayat 18, Inna Allah yaf'alu ma yasha'u. Sesungguhnya Allah berbuat ma yasha, apa yang diinginkan. Ya, jadi apa yang diinginkan oleh Allah, itulah keinginan Allah. Tidak ada yang bisa menghalang-halang. Walarad dari fadlih, tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah memberikan keutamaan. Siapapun dia. Kalau Allah sudah memberikan keutamaan, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halang. Itulah Allah berbuat dengan keinginan. Sehingga kesimpulannya, fakulul umur biyadillah. Segala urusan, baik urusan kita ini ada di tangan Allah. Nah, di dalam hadis ini, kalau kita tahu bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah, maka fal insan la yakhluq min khata'in wa maksiatin wa taqsirin min wajibin. Dari sini kita tahu bahwa manusia itu tidak sepi dari berbuat kesalahan atau dosa atau apa? Taqsir, kurang di dalam menunaikan kewajiban. Dari sini kita tahu manusia itu memiliki kekurangan, terjatuh kepada kesalahan, kadang terjatuh kepada dosa, kadang mengurangi dalam menunaikan suatu kewajiban. Berarti ada sebuah kesalahan. Bagaimana kalau orang tersebut ternyata mengurangi kewajiban, berbuat maksiat, berbuat kesalahan? Fa idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubah fid dunya. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada orang yang terjatuh kepada kesalahan, kemaksiatan, kewajiban, Allah segerakan. Apabila Allah menghendaki kepadanya kebaikan, Allah segerakan balasannya. Di mana? Di dunia. Itu diberi balasan di mana? Dunia. Bentuknya, ada bentuk balasan di dunia itu ada beberapa macam. Balasan di dunia itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama, balasan imma bimalihi. Balasan pada dengan bentuk ujian pada hartanya. Mungkin hartanya tiba-tiba terbakar atau yang lainnya. Musibah menimpa hartanya. Au bi ahlihi atau keluarganya. Pada keluarganya. Ini juga ujian. Atau kadang binafsihi. Pada keluarganya mungkin meninggal. Diuji dengan rasa sedih. Diuji dengan sedih. Berpisah dengan orang tua. Ujian. Au binafsihi. Atau pada dirinya langsung. Seperti apa? Sakit. Sakit. Atau yang lainnya. Dari perkara-perkara yang menguji dirinya. Sakit. Au bi ahadin mimma yattasilu bihi, atau pada seorang yang langsung berhubungan dengannya. Ya, dengan perkara-perkara musibah yang langsung yang berhubungan dengannya. Ini bentuk balasan di dunia. Ya. Jadi al-muhim anna anta ajjala lahu al-uqubah. Yang penting yang jelas dibalas kesalahannya tadi di dunia. Maka ketika diuji di dunia ini lebih ringan daripada dibalas di mana? Di akhirat. Nah, baik, sebagaimana sebuah balasan itu kata mu'alif li'anal uqubati tukabdiru sajiat. Karena yang namanya balasan di dunia itu penghapus kejelekan. Nah, berbuat kejelekan diberi perkara yang tidak menyenangkan. Itu sebagai apa? Balasan di dunia. Iya. Nah, lalu kata Syekh, fa idza ta'ajjal uqubah, kalau sudah disegerakan balasannya di dunia. Baik. Wa kafara Allahu biha 'anil 'abdi, dan Allah telah menghapus atas hamba di dunia. Fa innahu yuwafi Allah. Berarti Allah telah memenuhi, menepati atas janjinya. Karena kalau orang berbuat jelek melawan hukum Allah diberi azab. Na'udzubillah. Di akhirat. Kadang di dunia, kadang di apaan? Di akhirat. Kadang ditunda. Dan falaiza 'alaihi dzanbun qad taharahu al-masa'ib bil balai wal balai. Sehingga kalau sudah dibersihkan di dunia, orang tersebut tidak sudah bersih dari kesalahan-kesalahannya dengan bentuk musibah dan ujian. Kalau dia punya kesalahan, dibersihkan wajib di dunia. Nah, hatta innahu la yusaddu 'alal insan mautah. Bahkan kadang orang tersebut diberikan ujian yang berat di saat matinya. Kadang diberikan, dibalas dengan balasan yang berat bagi seorang dengan kematiannya. Libaqa'i sayyi'atin aw sayyi'ataini 'alaihi hatta yakhruja minad dunya naqiyan minadz dzunub. Bahkan kadang diberi ujian yang berat di saat matinya karena kesalahan atau dua kesalahan, sehingga dia keluar dari dunia bersih, tidak punya dosa. Coba perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak punya kesalahan, maksud, tapi masya Allah, di saat ajal mendekatinya, ternyata sakaratul maut yang dia rasakan, sebagaimana hadis yang sudah lewat, dia itu merasakan sakit kama yu'aqu rajulan, seperti dua orang yang merasakan sakit. Berarti Nabi sebanding sakitnya dengan dua orang biasa di saat sedang menghadapi apa ini? Sakaratul maut. Padahal hamba diampuni dosanya. Tapi kenapa kok berat seperti itu? Naam. Ini supaya nampak bagi kita beliau ini orang yang derajatnya paling tinggi. Ketakwaannya paling tinggi. Ya, telah dari seluruh manusia. Sehingga barakallahu fikum, di saat ajal menjemputnya, kata beliau, yu'aku kama yu'aku rajulan. Dapatkan sakit seperti sakitnya dua orang. Ya. Baik, suatu saat, saat sakaratul maut, sakit yang luar biasa. Datanglah saudaranya Aisyah. Saudaranya Aisyah. Siapa itu? Abdullah. Sambil membawa apa? Siwak. Maka Nabi SAW memandangi, melihat Abdurrahman bin Abu Bakar sedang bersiwak. Siwak. Ya, Abdurrahman. Suka bersiwak enggak? Abdurrahman ini bersiwak. Begitu masuk ke tempatnya Aisyah, Rasulullah sedang dalam kondisi menahan sakit. Sakit saat sakaratul maut. Melihat ada lelaki bersiwa, maka beliau memandang. Tidak bicara kan? Karena sudah sakit. Orang kalau lagi sakaratul maut, pada hari Rabu kemarin, saya tengok orang sakaratul maut. Jadi kayak perutnya. Saya akhirnya tinggal nafas terus. Dalam kondisi juga keluar busanya di tenggorok. Saya ajak bicara, tidak ada nyambung. Tapi mata menolong. Cuma dari kita, tapi tidak bisa bicara. Dan mendengar apa yang kita ajak. Dan Nabi SAW bisa sakit menjelang kematiannya. Ada orang bersilap mandani terus. Aisyah paham, ini bahasa isyarat. Bahwa beliau pengen apa? Bersiwak. Akhirnya, siwak yang dipakai oleh keluarganya, yaitu adiknya. Siapa tadi? Abu Rahman bin Abu Bakar diminta, kemudian yang sudah dipakai dipotong, lalu diapakan? Dikupas siwaknya. Lalu di Rasulullah lalu bersiwak. Yes. Lalu dia bersiwa. Sambil bersiwa dan dia tangannya sambil mengangkat ya ke langit. Si Rafiqil A'la. Terus beliau wafat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang terbaik. Ini semuanya untuk mengangkat derajat kedudukan beliau. Apalagi kita orang yang banyak melakukan kekurangan dalam menunaikan apa? Kewajiban. Adab di dalam masjid, adab di dalam thalabul ilmi, adab dalam sholat, bagaimana kita. Mungkin banyak hal-hal yang belum disempurnakan dari kewajiban-kewajiban. Terus ya, sehingga dia di dunia diberi ukubah, sehingga keluar dari dunia sudah bersih dari dosa. Wa hadhihi ni'matun. Nah, kata Syekh, diberi hukuman di dunia itu jauh lebih ringan. Jika ini merupakan nikmat. Suatu nikmat. Kenapa nikmat? Li'anna 'adzabatun ya'awan min 'adzabil akhirah. Karena balasan siksa di akhirat itu balasan di dunia itu lebih ringan daripada balasan di akhirat. Maksudnya balasan akhirat itu lebih mengerikan. Jadi apinya, api itu lebih panas, balasannya lebih mengerikan. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 81, ketika orang munafikin diajak berperang dalam kondisi musim panas, perjalanan jauh, apa alasan mereka? Ah, saya tidak ikut, panas. Nah kalau katakan tentang keadaan neraka, waqalu la tanfiru fil harri, kalian tidak usah berangkat perang di musim panas, berangkat itu lagi panas. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kul nar jahannam asyaddu hara. Katakan, sampaikan kepada mereka itu, orang yang gembosin itu, suruh berangkat, malah apa? Dosa berangkat, panas dosa berangkat, gembosin. Katakan kepada mereka yang beralasan panas itu, nar jahannam asyaddu hara, neraka jahannam itu lebih panas dari padang pasir ini. Laukanu yang pohon, kalau mereka itu paham, kenapa munafik tidak paham tentang azab akhirat? Orang mukmin yang paham, mereka akan milih berangkat walaupun menahan apa ini panas, panasnya terik matahari itu belum ada apa-apanya dengan panasnya neraka jahanam. Berapa kali lipat panasnya dunia? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi an-nar juz'un min mi'ati juz'in min jahannam. Hadis Imam Ahmad. Api dunia ini itu baru satu bagian dari 100 bagian panasnya jahannam. Satu bagian dari 100 kali bagian panasnya apa? Jahannam. Coba dulu masukkan jarinya ke tubuh. Saya kira panas atau dingin? Orang yang berasa panas. Panasnya itu baru sebagian, satu bagian dari 100 panasnya apa? Jahannam. Ini dibakar itu di dalam alat namanya panen itu. Lama-lama menghijau, merah, hijau, biru, lama-lama besi. Nanti di yang di lab sudah itu dipukulin, nanti lama-lama bisa dibentuk jadi tangkul, jadi pedang. Ini untur bisa melemeh apa meleleh dengan dibakar oleh api dunia. Itu bagaimana dengan api akhirat? Yang kata Nabi, nar api yang kalian nyalakan di dunia itu juz pun min api juz in binar jahannam. Rawahul Ahmad. Maka kita harus bersyukur dan merasa bahwa ujian yang kita dapatkan di dunia itu Allah beri. Sekecil apapun yang kita rasakan itu lebih ringan. Kalau kan dia dibahas di akhirat itu lebih berat. Wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dalam surat Toha ayat 127, wal azabul akhirati asyaddu wa abqa. Wal azab, dan pasti azab balasan akhirat asyadd, lebih berat, wa abqa, dan lebih kekal. Nah, maka diuji di dunia ini harus kita bersabar, bersyukur atas ujian yang menimpa diri kita. Bisa jadi karena kesalahan kita, keliru kita kan, yang kita kadang langsung ataupun tidak langsung mengetahui. Tetapi kata saya, lakin idza arada Allah bi'abdihi syarr amhala lahu. Namun faedah berikutnya, apabila Allah menghendaki kejelekan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Amalalahu wasadrajahu. Allah Ta'ala tunda. Ya, dan Allah berikan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj yakni orang tersebut semakin meremehkan kewajiban, semakin asik dengan kemaksiatan, tapi semakin mudah urusan dunianya. Sehat, aman. Ini namanya istidraj. Seperti dalam surat Al-Ma'idah 49. Fa'in tawallau fa'lam. Maka jika mereka itu berpaling dari Al-Quran, kesulitan, kewajiban, melakukan kemaksiatan, mereka semakin berpaling. Fa'lam, ketahuilah, annama yuridullahu ayyutibahum biba'di dunubihim. Bahwa Allah menginginkan musibah akibat dari sebagian dosa mereka. Jadi mereka berpaling, akibatnya mendapatkan musibah. Musibah. Insyaallah kita lanjutkan lain kesempatan. Semoga bermanfaat apa yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'adu billahi tawfiq.